Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'am. Setrikaan belum ada leceknya bersih, artinya dilihat dari baju dan rambutnya yang belum acak-acak, rambutnya pun juga rapi. Tapi kok kami tidak mengenal dia? Hatta jalasa ilan Nabi, kemudian duduk kepada Nabi Muhammad. Duh, kok seolah-olah orang ini dekat sekali dengan Rasulullah. Fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi, dan begitu dekatnya, keakrabannya, menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah. Orang yang sangat akrab dan sangat dekat, menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhihi, kemudian tangannya orang tersebut diletakkan, ada fakhidhihi karena dhamirnya ha itu sama, maka para ahli pensyarah hadis pun ada yang mengatakan sambil meletakkan tangannya di pahanya Rasulullah. Sebagian mengatakan meletakkan di pahanya sendiri. Tanda adab. Tanda adab. Kemudian ada yang mengatakan meletakkan di tangannya, di pahanya, paha sucinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, akhbirni anil islami. Beritahu aku tentang apa itu Islam." Tanya tentang Islam. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, saksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas salata, dan engkau menjalankan, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakata, wa tu'tiyaz zakata, engkau membayar zakat, wa tasuma ramadhana, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau haji ke Baitullah, in istata'ta ilahi sabila, jika ada kemudahan bagimu untuk sampai ke sana." Qala, sadaqta. Orang yang bertanya tadi kok malah ngomong begini? Betul. Fa'ajibna lahu, heran aku dengan orang itu. Tanya tapi kok malah mengatakan benar yang kau katakan ya Rasulullah. Kok kayak ngetes begitu ini? Malah hasadakta, benar kau yang kau omongkan. Yas'aluhu wa yusaddikuhu. Dia bertanya kok malah dia yang membenarkan. Aneh, siapa orang ini? Qala, kemudian bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Kemudian ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu, beritahu aku tentang apa itu iman. Qala, Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billahi, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan iman akan adanya hari setelah kehidupan di dunia ini, hari akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman, bil qadari, dengan ketentuan Allah yang berlaku kepada semua makhluknya, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Qala, lagi-lagi orang tersebut berkata, sadaqta, benar yang kau omongkan wahai Muhammad. Qala, kemudian bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsani, kemudian beritahu aku ya Rasulullah, beritahu aku tentang apa itu ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha, engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala, kemudian setelah itu, fa akhbirni anis sa'ati, beritahu aku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan hari kiamat itu tiba ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya dalam hal hari kiamat, yang ditanya maksudnya aku tidak lebih tahu daripada kamu. Maksudnya apa? Sama-sama kita tidak tahu. Sama-sama kita tidak tahu. Hari kiamat disembunyikan oleh Allah. Maka sangat tidak dibenarkan kalau ada orang berkata bahasanya dia tahu hari kiamat, apalagi menghitung-hitung hari kiamat 1500 tahun setelah Islam ada, lalu adanya hari kiamat, itu tidak dibenarkan. Kalau memang begitu, fa'akhbirni an amaratiha, beritahu kepadaku ya Rasulullah tanda-tanda hari kiamat. Boleh membicarakan tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat ada alamat kubra, tanda yang agung besar, ada alamat sukhra. Ini sukhra yang disebut alamat kecil. Alamat kiamat yang kecil saat ini sudah bisa dilihat. Apa itu? Antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Jika telah melahirkan, kata Rasulullah, seorang perempuan melahirkan tuannya. Seorang perempuan melahirkan tuannya. Perempuan melahirkan tuannya. Para ahli syarah hadis menjelaskan, di dalam perbudakan yang dihapus oleh Islam, kaidah perbudakan itu begini. Jika ada seorang laki-laki, jika ada seorang laki-laki menikah dengan budak, menikah dengan pernikahan, maka lahirlah anak yang budak. Tapi kalau seorang laki-laki dengan budaknya karena milkil yamin, halalnya karena itu miliknya, maka akan keluar sayyid. Maka ini pensyarah hadis mengatakan bahwasanya saking banyaknya budak perempuan, sehingga budak perempuan itu, ya, saking banyak budak perempuan, banyak budak-budak perempuan itu dinikahi oleh sayyid, tuan, lalu lahirlah budak-budak yang banyak. Cuman dikatakan oleh para ulama yang lainnya, perbudakan sudah hampir tidak ada saat ini. Maka makna yang kedua itu yang lebih dekat. Apa makna yang kedua? Antalidal amatu rabbataha, tanda hari kiamat tiba itu adalah di saat ada seorang ibu melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Di saat ada seorang ibu melahirkan seorang anak yang memperbudak ibunya, pendurhaka-pendurhaka. Seorang ibu melahirkan seorang anak yang memperbudak ibunya, tanda hari kiamat tiba. Itu tanda kiamat sukhra. Kemudian wa antaral hufata, jika engkau sudah menemukan hufata al-urata, orang hufah itu yang enggak punya sandal, orang fakir-fakir banget, orang badui, orang pegunungan. Al-urata, bajunya pun pas-pasan, bukan baju yang lengkap semacam ini. Al-alata, yang semula dia adalah orang-orang fakir enggak mampu. Ri'aan syai, yang biasa mengembala kambing, tiba-tiba berubah kehidupannya. Ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba menjadi orang yang berbangga-banggaan dengan bangunannya. Orang-orang yang semula hidupnya adalah sangat fakir, tiba-tiba dimudahkan urusan rezekinya sampai tinggi-tinggian bangunan. Kemudahan. Sekarang bisa kita saksikan, Masya Allah, di kampung-kampung desa bangunan megah-megah. Luar biasa, mengalahkan musola-musola di kampungnya. Padahal semula dia adalah pengembala kambing, semula adalah orang-orang fakir. Thumman talaqa, kemudian pergi orang yang bertanya tadi. Falabithu maliyan, kemudian setelah itu aku diam sejenak. Aku diam sejenak bersama Nabi. Thumma qala, kemudian Nabi tiba-tiba bertanya. Ya Umar, hei Umar. Atadri manis sa'il, tahu enggak kamu siapa yang tanya tadi itu? Qultu, kata Sayyidina Umar. Aku jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya tahu. Kami enggak kenal maksudnya. Kami enggak kenal ya Rasulullah. Qala, dijawab oleh Rasulullah, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril. Atakum, datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarimu urusan agamamu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama adalah faedah banyak sekali ini, enggak tahu cukup tidak waktunya. Pertama adalah malaikat bisa menjelma bermacam-macam, termasuk bisa menjelma manusia. Dan sering malaikat menjelma manusia bertemu Rasulullah. Kemudian menjelmanya malaikat Jibril menjadi manusia untuk mengajari kita bukan sekedar ilmu. Bukan sekedar ilmu, tapi mengajari adab. Datang kepada Nabi menuntut ilmu, datang kepada guru dengan apa? Dengan baju yang bersih. Makanya tadi orang-orang di sekitar situ tidak kenal siapa dia, karena malaikat menjelma. Kalau modelnya sih model orang sini, karena bajunya masih setrikaan bersih, ibaratnya begitu, rambutnya pun belum acak-acakan. Tapi kok kita tidak kenal? Ternyata malaikat menjelma. Bajunya bersih, rapi, kemudian datang kepada guru, duduk dekat, lalu bertanya. Dan kaidah bertanya itu ada dua, yang ketiga yang enggak boleh. Bertanya yang pertama, Anda bertanya ingin tahu. Bertanya karena ingin tahu, itu sah. Yang kedua, boleh bertanya seperti malaikat Jibril. Sudah tahu, bertanya untuk mengajari yang lainnya. Banyak terjadi di majelis kita, sebetulnya dia sudah tahu, cuman dia bertanya untuk memberitahu yang lainnya. Yang ketiga, enggak boleh tanya ngetes. Su'ul adab, ilmunya akan hilang seketika itu juga. Ada murid bertanya ngetes, bukan karena pengen tahu. Ada murid bertanya bukan pengen tahu, karena ngetes gurunya. Terputuslah keberkahan ilmu. Tapi ada orang sudah tahu bertanya untuk memberitahu. Kenapa? Mungkin permasalahan ini di sini sering terjadi. Kalau dia ngasih tahu kurang enak, pura-pura bertanya kepada sang guru. Malaikat Jibril sudah tahu. Cuman malaikat Jibril bertanya. Makanya waktu memberitahu, Nabi Muhammad memberitahu, jawab malaikat Jibril apa? Sodakta, benar yang kau katakan. Karena sudah tahu malaikat Jibril. Sodakta ya Rasulullah. Baik. Kemudian faedah selanjutnya, bertanya itu sah. Untuk mengetahui ilmu, bertanya. Bahkan kuncinya ilmu adalah bertanya. Kemudian di sini disebutkan dalam hadis ini sering disebut yang masyhur dengan istilah sebutan hadis Jibril. Jadi kalau nanti Anda mendengar hadis Jibril, ya ini. Hadis Jibril yang menerangkan tentang rukun agama, arkanuddin. Rukun agama ada tiga. Islam, iman, ihsan. Dan setiap rukun Islam, rukun iman, rukun apa? Arkanuddin, rukun agama, Islam, iman, ihsan. Kemudian rukun Islam ada berapa? Ada lima disebutkan. Yang selama ini sudah kita hafal. Sebetulnya Anda waktu menghamal di madrasah itu juga dari hadis Nabi, biarpun enggak pernah disebutkan hadis Jibril. Hebatnya ulama kita, Anda sudah tahu isinya, enggak ngerti hadisnya. Makanya ada orang sok tahu hadisnya, enggak ngerti isinya, kan repot. Sebetulnya yang Anda pelajari selama ini, rukun iman, rukun Islam, sandarannya hadis ini. Yang pertama masalah Islam, anta syahada alla illallah, bersyahadat. Menjalankan sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada, qadar. Ketentuan Allah yang berlaku kepada hambanya, baik dan buruk, ada enam. Ini adalah perlu waktu dulu untuk mensyarai. Sekarang kita akan cerita secara umum global tentang hadis ini. Kemudian setelah itu ada namanya ihsan. Ihsan, inilah maqam. Orang bisa saja mengatakan dirinya Islam, tapi belum tentu dia beriman. Kaum munafikin. Kalau ditanya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi belum masuk ke hatinya. Munafik. Maka setelah Islam harus ada iman di dalam hatinya. Iman dengan Islam, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seorang muslim harus ada iman, kalau tidak, tidak dianggap. Jadi iman itu adalah keyakinan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Beriman kepada Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, beriman dengan keyakinan. Maka yang tidak meyakini enam itu bukan seorang yang beriman. Keluar dari iman. Iman kepada Allah dan seterusnya. Setelah itu yang ketiga, rukun agama yang ketiga adalah ihsan. Setelah itu ihsan. Ihsan dari kata ahsana yusinu ihsanan, memperbaiki. Artinya kesempurnaan dalam kehidupan kita itu. Setelah seorang berislam dan beriman, maka harus masuk makom yang lebih tinggi lagi, yaitu ihsan, kekhusuan di dalam kita beribadah, ketulusan dalam beribadah, sampai digambarkan Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaknya di saat engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Dan Nabi tahu bahwasanya kita enggak akan bisa melihat Allah. Maka ada lanjutan hadis tersebut, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah dan engkau tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini, tapi ketahuilah, sadari Allah melihatmu. Inilah maqam khusyuk. Kalau seorang sudah merasa selalu dilihat oleh Allah, namanya maqam tinggi, namanya maqam muraqabah. Maqam muraqabah itu yang mengabadikan keimanan. Enggak akan lepas iman selagi orang masuk maqam muraqabah. Disabdakan oleh baginda Nabi, la yasriku sariku khina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri dalam keadaan imannya masih ada. Wala yazdi zani khina yazdi wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pezina saat berzina kecuali imannya saat itu ditanggalkan. Bagaimana dia berzina dan bagaimana dia mencuri? Karena dia lepas dari maqam muraqabah. Kalau dia terus dalam maqam muraqabah, enggak akan jatuh. Karena dia merasa terus dilihat Allah. Kenapa dia berzina? Karena saat itu dia tidak merasa dilihat oleh Allah, maka melakukanlah kehinaan. Sehingga inilah para ulama itu setelah membahas masalah keimanan, masalah akidah, ada satu pembahasan yang sangat luar biasa besar, yaitu pembahasan tentang membersihkan hati. Ilmu namanya ilmu tasawuf. Belajar ilmu wudu, salat, zakat adalah fardhu ain. Akan tapi ketahuilah, mempelajari membersihkan hati, bagaimana membersihkan hati, kata Imam Ghazali adalah fardhu ain di atas fardhu ain. Orang salat banyak enggak khusyuk, enggak ikhlas, enggak ada artinya. Orang bersedekah banyak enggak khusyuk, enggak ada artinya. Maka maqam muraqabah, merasa dilihat oleh Allah itu penting. Dan memang seorang muslim sejati, seorang muslim mukmin itu kalau ingin melakukan, kalau melakukan kemaksiatan, semua dari kita pernah bermaksiat. Siapa yang tidak pernah bermaksiat? Hanya Nabi saja. Semua dari kita bermaksiat. Semua dari kita bermaksiat. Akan tapi ketahuilah, Imam Haddad menyebutkan masalah maqam muraqabah itu. Seorang mukmin itu kalau bermaksiat itu antara dua pilihan. Seorang mukmin itu susah bermaksiat. Kalaupun dia bermaksiat antara dua pilihan, dua-duanya pahit. Yang pertama, di saat dia bermaksiat, dia meyakini kalau Allah tidak melihatnya. Maka dia bermaksiat. Maka kafirlah dia. Kafirlah dia. Yang kedua, bermaksiat meyakini Allah melihatnya. Kurang ajarlah dia. Mengetahui Allah melihat, masih dia bermaksiat, kurang ajarlah dia. Maka di situ ada di antara keduanya, ada satu keadaan yaitu ghaflah. Ghafil, lupa. Maka terjadilah pencurian, terjadilah pezinaan. Dan itu sifat manusia, makhal khata' wa nisyan. Sering lupa, melakukan kesalahan. Sudah dicap seperti itu. Dan Allah Maha tahu tentang keadaan kita. Akan tapi lihat, setelah orang berusaha di maqam muraqabah, kalaupun ternyata maqam muraqabah, maqam merasa dilihat oleh Allah, kok ternyata masih terputus-putus dengan kelalaiannya, lalu kepleset dalam kemaksiatannya, maka hendaknya masuk wilayah berikutnya, yaitu wilayah taubat. Segera menyesal, jangan menunda pertobatan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini faedah daripada hadis ini, selanjutnya adalah maqam ihsan. Baru setelah itu tentang hari kiamat. Hari kiamat. Bertanya tentang hari kiamat. Dan Nabi menjawab, kita sama-sama tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak tahu, kamu juga tidak tahu. Makanya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak usah pusinglah. Lalu mereka kapan kiamat tiba, bahkan kiamat tiba. Itu bukan urusanmu. Allah sembunyikan, tidak akan ditampakkan kepada siapapun dari manusia. Nabi saja tidak tahu. Asal tahu saja kabar dari Nabi. La takumu sa'atu ala mu'minin yakulu Allah, Allah. Tidak akan hari kiamat jatuh, tidak akan hari kiamat terjadi selagi masih ada seorang mukmin yang masih menyebut nama Allah. Artinya, kalau Anda orang beriman, Anda tidak akan menemukan dahsyatnya hari kiamat. Karena apa? Sebelum semesta dihancurkan, Allah akan kirim angin sejuk masuk rumah kita, lalu kita meninggal dunia, tidak akan menemukan dahsyatnya hari kiamat. Jadi enggak usah bingung-bingung masalah kapan hari kiamat. Ada 1500 tahun setelah Nabi Muhammad ada kiamat, berita macam-macam. Itu bukan urusanmu. Yang penting jaga iman, di saat kiamat tiba akan Allah tiupkan roh, akan tiupkan angin sejuk lalu masuk ke rumah kita. Setelah itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tidak akan menemukan dahsyatnya hari kiamat. Lebih dari itu, ada kiamat yang harus kita pikirkan adalah kiamatmu sendiri sih yang pasti akan tiba. Kiamatmu sendiri, sehingga hartamu menjadi tidak berarti lagi, anak kau tinggalkan, enggak bisa melihat matahari lagi, enggak bisa merasakan sejuknya apa malam, enggak berasa. Oh, tidak, kiamatmu apa itu? Kematian. Orang ribut urusan kiamat yang itu. Kiamat yang itu adalah akan terjadi. Kapan tibanya? Sudahlah, akan tiba dan pasti tiba. Yang perlu kita pikirkan yang lebih dekat dari itu semua adalah kematianmu sendiri, kiamatmu sendiri. Sudahkah siap kita untuk menemui kiamat kita? Sudahkah kita siap dengan amal yang baik? Sudahkah kita siap dengan bekal yang di saat kita mati terus mengalir? Beruntunglah yang telah membangun masjid seperti ini. Beruntunglah yang telah membangun pesantren. Beruntunglah yang telah mencetak ulama-ulama penerus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah mereka. Kalaupun kiamat datang untuknya, ketahuilah dia sudah mengirim bekal, sudah menyiapkan bekal untuk menghadapi kiamat dirinya itu sendiri. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka yang tidak punya bekal. Bicara tentang kiamat besar, akan tapi ternyata kiamat dirinya sendiri pun belum dipikirkan. Maka ayo kita mikirkan ya. Ada bermacam-macam nanti tanda-tanda kiamat. Ini tanda kiamat kecil disebutkan. Ada tanda kiamat kubro. Tanda kiamat kubro, kalau orang sudah melihat tanda hari kiamat ini sudah, wah, ketakutan luar biasa. Di antaranya apa? Matahari terbit dari barat. Bayangkan, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Guncang dunia. Manusia ketakutan semuanya. Dan ketahuilah, saat itu tobat tidak diterima lagi. Tobat akan diterima oleh Allah malam yugharghir. Inna Allah yakbalu tobatal abdi malam yugharghir. Yang pertama, Allah akan menerima tobatnya semua hamba selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, mau mati sekarat, enggak diterima oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tobat tidak akan diterima oleh Allah kalau sudah matahari terbit dari barat. Matahari kita terbit dari barat atau timur hari ini? Berarti masih ada kesempatan untuk tobat. Kalau dari barat enggak diterima, orang pada ketakutan. Nanti ada lagi tanda kiamat kubro, tanda hari kiamat, tanda-tanda besar adalah misalnya munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Bangsa manusia yang unik dan aneh, mengerikan. Kemudian Dajjal. Kemudian turunnya kembali Sayyidina Isa Al-Masih. Ini kebanggaan bagi Sayyidah Maryam, punya putra yang bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Isa turun bukan membawa syariatnya, tapi Nabi Isa alaihissalam turun untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian seiring dengan itu juga Al-Mahdi, Imam Mahdi. Biarpun orang berbeda tentang Imam Mahdi, enggak usah dicari Imam Mahdi. Ada orang mencari Imam Mahdi, enggak usah. Kalau kita menjaga iman kita, menjaga akidah kita, kalau benar Imam Mahdi datang hari ini, pasti kita akan jadi pembelanya. Ada orang keliling cari Imam Mahdi, enggak pernah sholat, akan jadi musuh Imam Mahdi kalau Imam Mahdi keluar beneran. Itu ada tanda-tanda hari kiamat, itu ada beberapa tanda hari kiamat besar. Tanda-tanda itu untuk kita bersiap-siap diri. Tapi ada kiamat yang harus lebih kita pentingkan, kita pikirkan adalah kiamat yang akan terjadi kepada diri kita, yaitu kematian. Bahkan Nabi mengatakan orang cerdas ayunasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas, kata Nabi? Enggak tahu ya Rasulullah. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian dirinya sendiri, mempersiapkan kematiannya. Kalau orang selalu mengingat kematiannya, dia cerdas. Karena apa? Dia mempersiapkan kehidupannya nanti setelah kehidupan di dunia. Di saat seorang istri mau zalim kepada suami, dia ingat, kalau aku berbuat zalim kepada suamiku, akan aku ketemui dosa ini setelah aku mati. Seorang suami mau zalim kepada istri, enggak bisa. Maka kalau orang selalu mengingat kematiannya sendiri, kematian bukan masanya, kematian bukan membujurnya bangkai di ruang tengah itu, bukan. Kematian maksudnya adalah kehidupan setelah di dunia ini. Gambarannya sederhana seperti ini. Kalau Anda akan dipindahkan ke satu pulau dan sudah dikasih tahu di sana enggak ada beras, enggak ada makanan, kira-kira bawa apa dari sini? Makanan. Sudah dikasih tahu lagi, kamu enggak bisa balik lagi di sana. Benar-benar mau dikasih tahu. Disiapin kapal, wah kita akan bayar sebanyak banyaknya. Begitulah kasusnya. Keadaan bagi orang iman tentang hari akhir nanti. Dia akan punya persiapan. Dan persiapannya bukan kita bawa beras satu karung, dua karung, tiga karung, satu truk, dua truk. Bukan. Persiapannya adalah dengan amal baik. Baik. Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua dari Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dari Nabi SAW tentang ini. Jadi yang sering disebut dengan rukun agama, arkanuddin thalatha, ada tiga. Islam, iman, ihsan. Dan nanti insyaAllah ada pembahasan, insyaAllah jika ada waktu, nanti akan dibahas secara khusus apa itu Islam dan apa itu iman. Baik, secara umum iman Islam tidak bisa dipisahkan. Kalau orang iman biasanya disebut adalah orang Islam. Sehingga dalam istilah dua hal jika dikumpulkan beda, jika dipisahkan sama. Fakir miskin, Islam iman, fakir miskin. Ini contoh saja. Kalimat fakir miskin kalau dijejer itu beda artinya. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Orang fakir adalah orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak sampai 50%. Yang melebihi 50% tapi enggak cukup. Butuhnya 10.000, punya hanya punya 7.500. Fakir. Kalau miskin punya penghasilan di bawah 50%. Nah, ada perbedaan. Tapi kalau nyebutnya pisah, ini orang fakir. Besok kita sebut ini orang miskin, sama. Kalau menyebutnya berpisah maka sama artinya. Maka kalau Islam dengan iman dibahas punya makna beda. Tapi bisa dipisah, kamu orang Islam, kamu orang beriman, sama kasusnya. Sudah, makanya sebagian ringkasnya adalah tidak akan terpisahkan. Jadi orang beriman adalah seorang muslim. Enggak ada istilahnya iman saja lalu tidak Islam saja. Pembahasan nanti insyaallah akan kita hadirkan dalam pembahasan khusus tentang apa itu iman dan apa itu Islam. Kemudian tambahan daripada hadis ini, faedah daripada hadis ini mungkin kita hadirkan sedikit tentang fikih. Mohon dicatat bagi tim yang ada di sini supaya tidak terulang kami fikihnya apa, supaya kita warna-warni. Supaya karena yang nonton televisi bosen nanti, ternyata Buya di Kuningan ngomong fikih ini. Jadi sengaja saya acak babnya. Kalau tadi di Kuningan ngomong bab wudu, sekarang ngomong bab mandi, biar ada beda. Maksudnya siang mandi nih. Jadi ada sedikit kita acak begitu, biarpun pada akhirnya semuanya dapat. Di tempat lain kita bicara tentang wudu, membatalkan wudu. Sekarang di sini ringkas. Kita membicarakan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi besar, semua mandi besar. Dan salah di dalam urusan mandi besar menjadi tidak sah sholatnya. Yang menjadikan seseorang wajib mandi besar adalah satu. Yang pertama adalah, mohon maaf ini majelis mulia, dan kami himbau kepada siapapun yang mengajar, hendaknya jangan merendahkan majelis dengan berbicara jorok. Kalaupun harus membicarakan hal-hal yang tidak layak, mohon diangkat wibawanya majelis. Yang pertama yang mewajibkan wajib mandi adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. Keluar mani biarpun tanpa senggama, keluar yang sesungguhnya. Mimpi keluar mani, jika ternyata waktu bangun tidak ada mandinya, tidak wajib mandi. Intinya adalah hakikatnya. Keluar mani tanpa, biarpun tanpa bersenggama, jelas? Tidak bermimpi Tapi setelah itu mohon maaf ini majelis, tidak bermimpi tapi setelah bangun ada bebasahan. Ternyata ditemukan itu adalah mani, wajib mandi. Karena di celananya sendiri, kalau celana orang lain enggak perlu mandi. Ya? Jelas? Keluar mani biarpun tanpa senggama. Baik keluar maninya dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal. Mengeluarkan mani dengan cara yang halal, mohon maaf ini majelis mulia. Seorang laki-laki mengeluarkan maninya sendiri dengan tangan istrinya. Tidak sampai berhubungan. Pokoknya segala semua dari istrinya halal untuk mengeluarkan mani. Sama seorang istri mengeluarkan mani halal dengan kelehan tangan sang suami atau yang seterusnya. Mohon maafin majelis mulia. Tapi kalau orang mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, masuk wilayah haram. Tentunya haramnya tidak segede haram zina. Baik. Orang mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, wajib mandi. Mengeluarkan mani dengan tangan istri, wajib mandi. Jelas, keluar mani. Dan mani itu apa sih? Kadang ada orang tidak pernah mengerti apa itu air mani. Ada seorang wanita atau laki-laki yang polos sama sekali, wanita yang sepanjang hidupnya tidak pernah tahu mani karena memang dia adalah mungkin khusyuk dan sebagainya, atau memang ada sebagian orang seperti itu. Mani itu ada tanda-tandanya. Mani ada tanda-tandanya. Mohon maaf ini majelis mulia. Keluarnya adalah ada hentakan. Kalau orang menahan air kencing, mengucurlah air kencing. Tapi kalau air mani itu ma'indafiq, keluarnya ada hentakan. Dan hentakan ini lebih tampak di kaum pria daripada kaum wanita. Mungkin wanita tidak hampir tidak terlihat tentang hentakan ini. Yang kedua, ciri mani adalah ada rasa lezat yang sangat khusus. Ada kelezatan saat keluar yang sangat khusus. Bukan seperti lezatnya orang yang habis minum air es, air degan, lalu pengen buang air kecil, rupanya di dalam mobil. Pengen ke pom bensin jauh banget, nahan air kencing, maka di saat buang air kecil, merasakan kelezatan. Tapi bukan seperti itu. Lalu seperti apa lezatnya? Tidak perlu diceritakan. Karena apa? Itu namanya rasa. Rasa itu kalau diceritakan kepada orang yang belum punya pengalaman yang sama, omong kosong. Tapi kalau sudah sama-sama punya pengalaman, sudah ngerti semuanya. Maka tidak perlu dibahas. Yang belum tahu rasanya madu, saya cerita madu itu manis, rewel. Kayak gula ya? Bukan. Kayak permen ya? Bukan. Oh, rasa kok diceritakan? Kayak permen? Enggak. Manis-manis? Kayak apel? Enggak. Kayak apa? Repot. Ini, masukkan mulutnya. Oh iya, gitu. Namanya rasa. Sama itu rasa-rasa. Makanya enggak perlu, wah gini-gini enggak ada. Enggak bisa faham orang yang belum tahu keluar mani. Yang sudah keluar mani akan menemukan aja kelezatan yang khusus. Selesai masalah usul mani. Tanda yang ketiga adalah, ini biasanya harus dicari-cari di saat dia menemukan bebasahan di celananya. Tidak terasa dalam mimpinya, tapi menemukan bebasahan. Baunya, bau mani itu, kurang lebihnya adalah seperti putik bunga. Anda kalau ada bunga matahari, putiknya Anda hancurin. Ada anyir-anyirnya, seperti itulah air mani. Putih telur, Anda sentuh putih telur, Anda gosok-gosok. Kurang lebihnya seperti itu. Putih telur, putih bunga, atau bekas adonan kanji. Kanji dengan adonan, dengan tembaga yang ada bekas adonan kanji, dituang air panas, naik aromanya. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya. Maka, jika ada seorang laki-laki atau perempuan, tidak bermimpi tapi menemukan bebasan di celananya, dicium. Kalau ternyata baunya seperti itu, maka dia wajib mandi besar. Kalau ternyata baunya pesik, dia ngompol. Enggak wajib mandi besar, tapi wajib dicucikan. Selesai. Yang kedua yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi yang kedua adalah bersenggama. Biarpun tanpa keluar mani, bersenggama dengan catatan, biarpun tanpa keluar mani, catatan A, catatan B, cara halal atau haram, sama, zina wajib mandi, cara halal atau haram. Yang ketiga catatannya, baik dengan manusia atau binatang, Manusia menggauli kerbau wajib mandi. Naudzubillah, contoh saja. Perempuan digauli oleh monyet wajib mandi. Ini ya, supaya jelas saja. Yang ketiga apa? Manusia atau binatang. Yang keempat, jalur depan atau jalur belakang wajib mandi semuanya. Jelas? Yang berikut, yang paling bawah itu adalah bukan urusan ahli iman. Yang wajar pertama, halal, ya kan? Yang berikutnya adalah dengan zina nggak masuk. Tapi wajib mandi, kita hanya bicara wajib mandi. Makanya para ulama jarang membahas karena apa? Oh, yang diajak bicara orang beriman ya hukumnya senggama suami istri. Padahal kalau dijabarkan ya bersenggama biarpun tidak keluar. Biarpun tidak keluar mani. Saya tidak pernah minum di depan orang. Saya minum sendiri gak enak, kecuali darurat. Saya sering kasih air, tidak saya minum. Saya minum sendiri, yang lain gak minum. Bismillah. Mohon maaf, saya akan minum sendiri. Cuman katanya melihat sama yang melakukannya, pahalanya sama, rasanya sama, insya Allah. Bismillah. Jelas ya? Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Dengan cara halal atau haram, manusia atau binatang, jalur depan atau jalur belakang, wajib mandi semua. Ukurannya, mohon maafin majelis mulia, bagi laki-laki di saat menggauli kembali kepada yang halal normal saja. Laki-laki muslim, mukmin tidak akan menggauli istrinya dari belakang, haram biarpun istrinya sendiri, jalur belakang, lubang belakang, mohon maaf. Tapi ada orang, kalau dari belakang di lubang depan tidak, maksudnya yang lubang belakang tempat kotoran. Ada orang iseng gara-gara nonton yang macam-macam, mengikuti budaya-budaya kafir dan sebagainya, sampai ada seorang perempuan menangis menjerit mengatakan, apa suami saya selalu menginginkan mencoba saya dari lubang belakang. Gila suamimu itu, pasti karena menonton yang enggak-enggak itu, niru budaya-budaya kafir sana itu, haram, dosa gede, minal kabair, boleh minta cerai perempuan kalau suaminya seperti itu karena diajari berdosa dari lubang belakang. Tapi kalau dari belakang di lubang depan tidak, supaya tidak salah paham makna ini. Apa kadar apa yang menjadi seberapa kadar yang dimasukkan sehingga seorang laki-laki wajib mandi dan perempuan wajib mandi? Mohon maaf, ini majelis mulia. Jika batasnya adalah orang normal, jika kepala kemaluan seorang laki-laki sudah tenggelam di tempatnya perempuan, kepalanya saja, itu sudah wajib mandi, biarpun belum semuanya. Kadar kepalanya sudah tenggelam di wilayah perempuan, maka wajib mandi. Selesai ya? Yang kedua. Yang ketiga, melahirkan. Bukan urusanmu, bapak-bapak. Yang keempat, haid. Juga bukan urusanmu. Yang kelima adalah nifas, juga bukan urusanmu. Buya berjanji dan ditakih. Kalau tidak ditakih, saya itu suka lupa. Buya punya fikih head praktis 30 menit, head 30 menit nifas. Head praktis. Kita pengalaman mengajar ilmu head. Bertahun-tahun kita pengalaman mengajar ilmu head. Rata-rata anak putri biarpun cerdas itu habis selesai mesti bingungnya. Akhirnya kita mencoba, kita otak-atik bagaimana kita permudah memahami masalah haid. Akhirnya kita ketemu beberapa rumus memahami haid, ikut mazhab Imam Syafi'i, enggak susah. Nanti ada caranya. Dan sebetulnya haid ini wajib bagi semua wanita belajar ilmu haid. Kalau tidak, tidak akan sah sholatnya, akan berantakan. Wajib bagi kaum laki-laki belajar ilmu haid. Kalau tidak belajar ilmu haid, enggak boleh nikah. Yang mau nikah harus ngerti ilmu haid. Yang enggak punya ilmu haid enggak boleh nikah. Tapi saya kebelet harus nikah. Kalau memang kamu harus nikah, maka setelah itu kamu wajib ngundangkan guru untuk ngajari istrimu. Wah, repot. Kalau enggak bisa ngundang guru ngajari istrimu, istrimu suruh mondok. Sebab harus tahu dong di rumah. Repot nih, istri mondok di Al-Bahjah sana. Jomblo semuanya nanti akhirnya sih. Enggak, artinya penting, wajib ngajari istri, Pak, wajib. Makanya paling enak cari istri yang sudah ngerti gitu. Baik, belajar ilmu haid nanti. Kalau tidak ditakih lupa, banyak yang mau saya sampaikan lupa nih. Saya ada ilmu fikih praktis. Bisa saja dilihat di YouTube, nanti ada fikih haid praktis. Dengan memahami rumusnya langsung praktek nanti. Baik, melahirkan haid, nifas. Melahirkan, saya bahas, melahirkan apa? Melahirkan bayi atau bakal bayi? Melahirkan bayi atau bakal bayi? Bakal bayi apa? Ayo. Bakal bayi apa? Ke Jogja. Keguguran, Bu. Saya ngerti bakal bayi. Maka ditunggu suami di rumah, makanya enggak konsen Ibu ini. Keguguran wajib mandi. Jadi melahirkan bayi atau bakal bayi, jalur normal atau tidak normal. Paham enggak? Tidak normal sekarang kebaca. Apa itu? Sesar. Kan tidak lewat situ, tapi wajib man. Jelas. Ya. 5. Biasanya ditambah 6. Yang keenam adalah mati. Cuman mati kan yang wajib memandikan yang hidup. Masa orang mati suruh mandi sendiri? Makanya saya pikirkan. Ya. Enggak sengaja kita bahas biar enggak memperbanyak penampungan ini. Harddisknya nanti biar enggak penuh-penuh nanti. Ya. 5. Baik. Nah, setelah seorang itu punya hadas salah satu dari berapa tadi? 5. Kalau ingin sholat, ingin tawaf, maka dia wajib mandi besar. Mandi besarnya bagaimana? Mandi besarnya itu pokoknya saya mandi besar. Saya punya hadas 5, mandi besarnya cuma 1. Enggak harus 5. Contoh, ibu-ibu hamil tua. Hampir melahirkan, paling dikira-kira sama dokter nanti sore melahirkan. Ibu hamil tua digauli oleh suami, wajib mandi enggak? Sudah begitu dia juga keluar mani, wajib mandi enggak? Belum sempat mandi, bayinya lahir. Habis itu nifas lagi, waduh, selesai nifas, wajib mandi besar. Berapa kali mandinya? Sekali. Jelas? Sekarang ada fikih salah faham. Ada fikih salah faham tambahan. Dalam bahasa fikihnya kan begini, setiap orang melahirkan wajib mandi. Tapi ingat, ibu-ibu kalau melahirkan wajib mandi langsung jika tidak ditumpangi oleh nifas. Maka di saat wanita dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, haram mandi besar. Karena mandi besar adalah ibadah. Sementara di saat darah masih mengalir, tidak akan bisa suci. Maka kalau niat mandi besar, hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan begitu. Haram itu boleh, tidak boleh? Tidak boleh, baik. Jadi kalau ibu lagi haid, ibu boleh keramas tidak? Hah? Boleh enggak? Boleh lah, keramas itu biasa, Bu. Mandi besar itu niat. Kalau keramas itu biasa. Kadang-kadang saya ngomong mandi besar, dipahami keramas. Keluar salah. Kata Buya, enggak boleh keramas. Suamimu yang pusing. Beda ya, mandi besar itu niat yang enggak boleh. Makanya ini kesalahan. Ada orang mandi besar, ada orang habis melahirkan dipaksa suruh mandi. Enggak. Habis melahirkan, ketumpangan nifas, haram mandi besar. Lalu apa yang harus dilakukan? Mandi biasalah, keramas biar wangi. Jangan sampai ada orang bertamu nanti menjenguk anak kita, nyium anaknya, tapi sambil nahan hidungnya karena ibunya bau jeruk. Kan enak. Jadi, kalau keramas boleh. Tapi kalau mandi besar, enggak boleh. Jelas ya? Haid dan nifas. Selagi haid, darah masih ada. Nifas, darah masih ada. Haram mandi besar. Nah ini kesalahan sebagian orang, dipaksa habis melahirkan langsung suruh mandi besar. Dan mungkin di antara yang hadir punya pengalaman, karena semuanya kayaknya punya anak. Karena belum dijelaskan secara gamblang, jelas. Setelah selesai, setelah faham apa yang menjadikan wajib mandi, baru sekarang caranya mandi besar itu bagaimana, tidak susah. Mandi besar satu, niat. Fardunya mandi, kewajiban mandi yang pertama niat. Niatnya enggak pakai bahasa Arab pun sah. Ya Allah, aku niat mandi besar. Allah sudah tahu, biur begitu. Enggak usah nawaitul husla lirafil hadatsil akbar lillahi taala. Allahu akbar kebablasan nanti. Gara-gara konsen sama nih niatnya bahasa Arab. Jadi cukup bahasa Indonesia juga, Bu. Boleh. Paham enggak? Aku niat mandi besar. Dengan hati sah. Niat mandi besar. Yang pertama niat. Yang kedua meratakan guyuran air, meratakan air sekujur tubuh. Kesekujur tubuh. Jelas. Tidak boleh ada yang menghalangi. Harus air. Biarpun enggak pakai sampo. Yang penting air sampai sekujur tuh tubuh. Enggak pakai sampo. Sampo itu untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan. Sampo itu menghirsikan ketombe. Tapi kalau Anda mandi besar, biur tak selesai sah. Biarpun nantinya gatelan kepalanya, itu babnya beda. Kita bicara tentang keabsahan dulu. Selesai. Cukup insya Allah sampai di sini, kita buka pertanyaan setelah itu. Jelas ya? Mandi besar. Dan mandi besar tidak harus pakai air banyak melimpah. Yang penting air kecil. Mungkin kepala dulu. Dan boleh dipotong-potong. Mohon maaf ini. Mungkin pengantin baru malu sama mertuanya. Nyicil kepalanya dulu. Nanti pura-pura kemana badannya. Itu boleh. Bahkan kalau Anda punya pesawat, mandi besar dalam mazhab Syafi'i, kepalanya di Surabaya, badannya di Jakarta, tatonya kakinya di sini sah mazhab Syafi'i. Ya. Jelas ya, fikih ringan tapi harus paham dan hafal. Yang mewajibkan mandi ada berapa? 5, dengan catatan-catatannya tadi. Kemudian setelah itu adalah cara mandinya pun sangat mudah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasih kami haturkan kepada guru kita Buya Yahya atas ilmu dan nasihat yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah para jamaah, para pendengar Radio U dan pemirsa Al-Bajah TV di mana saja Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab bagi jamaah. Bagi jamaah yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan yang telah disampaikan maupun di luar pembahasan, kami beri kesempatan pada dua orang penanya pertama, satu orang dari jamaah bapak-bapak, satu orang jamaah dari ibu-ibu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan untuk bapak-bapaknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau nanya, kalau acar 7 bulanan itu yang sehari kayak gimana, Buya? Mana? Acar 7 bulanan. 7 bulanan. Acara. 7 bulanan. Bayi. Iya, bayi. Itu yang sehari kayak gimana? Soalnya kalau di kampung saya tuh acara 7 bulanan sama ada istiadat tuh banyak kan buka aurat tuh gimana, Buya? Iya, baik. Buka aurat baik. Sekarang ada 2. Pertanyaannya adalah masalah acara 7 bulanan, 4 bulanan, itu ya. Bagaimana hukumnya mengadakan acara itu? Kalau acaranya maknanya adalah syukuran, sah. Dan masuk akal. Kenapa? Biasanya ada di Jawa, enggak tahu. Ini Jawa bukan di sini. Sebab orang Jawa Timur, kalau mau ke Jawa katanya ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini Jawa juga kan? Baik. Ada 4 bulanan itu, ada hadis insya Allah hadis bulan depan. Kalau sudah 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Makanya sangat pantas kalau seandainya seorang bapak punya istri hamil 4 bulan berarti hidup. Alamat hidup sudah ditiupkan ruh. Syukuran nyembelih kerbau boleh. Nyembelih sapi, nyembelih kambing. Enggak punya kambing nyembelih ayam. Enggak punya ayam nyembelih telur. Syukuran. Baik. Kemudian setelah itu 7 bulan, 6 naik ke 7. Kenapa? Paling sedikitnya kehamilan itu umurnya 6 bulan. Jadi kalau sudah 7 bulan itu bayi itu dikeluarkan dari perut sudah bisa. Apa? Jadi 7 tahun bulannya. Dia ada syukur. Makanya paling sedikitnya kehamilan adalah berapa? 6 bulan. Kalau sudah dikeluarkan 7, 8 biarpun nanti harus inkubator dan sebagainya, itu adalah yang jelas seperti itu. Syukur, berarti sudah layak lahir nih anak saya, syukuran. Kalau ternyata ada orang di luar Islam pakai begituan, enggak ada urusannya dengan itu, wong ini syukuran kok. Hah? Kalau enggak mau nyembelih kambing, kasih duit tetangga sejuta-juta, saya datang nanti. Baik, cuman caranya, banyak cara yang harus dibenahi, mandi dan dimandiin. Mandi itu di kamar mandi, bukan di depan rumah. Kan ada pengantin dimandiin di depan rumah. Ada enggak? Ibu gitu pantainya dulu enggak kan? Mandi itu di toilet, bukan di depan orang. Malu dong, buka aurat. Kalau masalah ada pembukaan aurat, itu yang perlu dihapus. Ya, syukuran, makanan yang enak, undang tetangga, Masya Allah. Hebat benar ini syukur. Baru setelah lahir, syukuran lagi, nyembelih kambing namanya akikah. Insya Allah, luar biasa. Enggak apa-apa. Hanya kalau sudah ada yang buka aurat, itu tidak dibenarkan. Tapi ingat, hanya sebatas makna syukuran. Enggak boleh percaya dengan nanti kena rohnya apa. Enggak usah keyakinan seperti itu. Memang 4 bulan adalah sudah ditiupkan roh, 7 bulan layak keluar dari perut, sudah bisa artinya. Kemudian setelah itu melahirkan namanya akikah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kami persilakan untuk ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika punya anak meninggal di usia 5 hari, bagaimana hukum akikahnya? Usia 5 hari. Terima kasih. Baik. Mengakai anak yang sudah meninggal dunia. Akikah adalah kesunahan yang dibebankan kepada orang tua bagi untuk anak yang masih hidup. Dan anak yang belum baligh, jika ternyata sang anak sudah tidak hidup atau keburu sudah baligh misalnya, enggak punya duit, ditunggu setahun dua tahun sampai anaknya baligh, maka gugurlah permintaan atas orang tua tersebut. Seperti sholat duha, waktunya adalah waktu duha. Giliran masuk duhur, sudah jatuh, tidak lagi kita disunahkan untuk sholat duha. Jadi sunnah akikah adalah atas orang tua sunnah mengakikahi anaknya yang masih hidup dan belum baligh. Jika ternyata anaknya keburu meninggal dunia atau keburu baligh, kalau mengakikahi adalah boleh, tidak ada masalah. Cuman pada dasarnya seperti itu. Ini kemurahan hati seorang bapak, karena masuk paling, kalau Allah mengatakan, paling tidak akan masuk bab sedekah tetangga biar ngasih nyembelih kambing. Misalnya, aduh nak, kau sudah terlanjur umur 17 tahun. Waktu itu abah susah banget nak, belum sempat ngakekai kamu nak. Sekarang kamu tak akekai, umurmu sudah 17 tahun. Sah? Cuman tuntutannya tidak seperti itu pada dasarnya. Tuntutan untuk akekahkan anak adalah di saat anak belum baligh. Sama, aku mengakekai diriku sendiri. Jawabannya adalah boleh. Padahal yang mengakekai kamu sebelumnya bukan kamu, yang mengakekai kamu adalah bapakmu. Begitu. Jadi kalau kita mengakekai, saya abah cerita, nak, kamu belum tak akekai loh nak. Ya enggak, ya sudah, abah enggak punya duit, saya sudah dewasa, aslinya enggak ada urusan. Cuman bagaimana kalau saya ingin mengakekai diri saya sendiri, saya punya duit banyak, sah, boleh. Paling tidak nanti jatuh sedekah. Urusan orang tua, sudah selesai urusan orang tua. Orang tua sudah tidak dihimbau lagi untuk mengakekai karena sudah dewasa. Seperti itu. Tapi sah, boleh. Akan tapi tidak boleh menjadi, jangan jadi beban, kadang-kadang susah dan sebagainya. Kalaupun seandainya anak masih hidup pun sunnah. Tapi sunnah hendaknya diperhatikan. Jangan gara-gara sunnah lalu diremehkan sebisa mungkin. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, untuk selanjutnya ada titipan pertanyaan via media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, alhamdulillah sudah 1 tahun ini saya berhijrah dan pertama kali mendengarkan ceramah Buya sangat menenangkan hati saya. Dari semenjak itu saya jadi selalu rindu untuk mengikuti kajian Buya walau hanya lewat live streaming Buya, terutama mendengarkan tentang sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Buya, bagaimana caranya saya mengingatkan orang-orang terdekat saya untuk mengenal Rasulullah di hati kita, sedangkan di lingkungan saya adalah orang yang sangat awam termasuk saya sendiri, karena kami tinggal di perkampungan yang jarang sekali bisa mendengarkan pengajian seperti ini. Mohon pencerahannya Buya agar hati saya tidak gelisah, karena kalau takut mikirkan kematian diri sedangkan di hati kita belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sesungguhnya. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allah berikan karunia kepada yang bertanya untuk bisa hijrah. Keistimewaan. Kemudian selanjutnya, bagaimana untuk membawa orang di kiri kanannya untuk bisa hijrah? Seperti dia hijrah. Yang jelas berdakwah adalah tugas semuanya. Mengajak orang kepada kebaikan tugas semuanya. Tapi cara mengajak itu ada beberapa aturan dan cara. Kemudian ada beberapa model yang harus kita perhatikan di saat kita mengajak orang lain. Yang pertama adalah seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali, lisanul hal afsah min lisanil maqal, antaq min lisanil maqal. Jadi dakwah Anda pertama dan paling utama kepada kiri kanan Anda yang masih awam adalah bukan dengan lisan Anda, tapi dengan hal Anda, dakwah dengan akhlak terlebih dahulu. Kalau akhlakmu baik, menyenangkan, santun, Masya Allah, diam-diam mereka terpesona. Maka setelah terpesona, terambillah hatinya. Baru sah Anda mengajak dengan lisan Anda. Yang repot perikah aku yang enggak benar ngajak, dia ngomong, apaan kau sendiri begitu? Digituin nanti. Jadi, ibda binafsik, ajaklah dirimu sendiri. Kemudian setelah itu orang akan melihatmu, ada perubahan akhlak, akan terpesona. Di saat itulah kita akan mengajak. Kemudian, di dalam mengajak kepada kebaikan pun ada trik-trik yang harus cantik sekali. Kita harus lihat umurnya dia. Kalau umurnya lebih tua dari kita, secara ekonomi lebih tinggi dari kita, secara wawasan mungkin lebih luas dari kita, tentunya di saat kita mengajak mereka, jangan dengan bahasa mengajari dong. Jangan bahasa mengajari, tersinggung. Tidak bisa kan bahasa mengajari, siapa saya, siapa dia, kan begitu dia ngomong. Siapa kamu nganisati saya? Nah, tapi ngajak bersama, mungkin kita bisa ngomong, bang, anterin saya bang, hadir pengajian bang, saya pengen ngaji bang. Padahal sebetulnya dia sudah ngaji, pengen ngajak abangnya. Apalagi seorang anak perempuan sangat mudah, bang, saya pengen ngaji banget bang, saya pengen jadi anak soleh, anterin dan bang. Nah kan, abangnya sebagai seorang laki-laki merasa dihormati. Yang melindungi saya apalagi kalau bukan abang. Ya, istri ngajak suami, jangan bang ngaji, no. Diam kau ngaji masih cerewet, bisa gitu ngomongnya sih. Tapi dengan bahasa yang halus ya, pijetin dulu malamnya atau seminggu sebelum pengajian dipijetin. Jadi hari bang, apa yang pengajian nanti anterin saya bang ya, daripada saya jalan sendiri nggak enak bang. Abang izinin kan ngaji? Ya izinin nggak apa-apa. Tapi kalau abang anterin nggak apa-apa dang. Karena ngomongnya pakai mijet, suaminya nggak bisa nolak lagi. Ya, akhirnya dianterin betul. Pertama. Diantri minggu berikutnya, minggu kedua, ketiga, minggu keempat, bang, minggu kelimanya. Pelan-pelan, jangan langsung, bang. Daripada abang nganterin pulang balik capek, abang tunggulah di pinggir sana juga gak apa-apa. Yang penting nunggulah biar nanti kalau saya pulang langsung ke abang. Gitu. Mikir abangnya, iya juga sih, sambil ngapain beli-beli apa di luar. Akhirnya berjalan 5 kali begitu, bang sayang dong daripada sana, bang masuk ke dalam deh sekalian. Gitu, oh, iya gitu. Ini baru ngaji 2 kali kayak ustazah, ngaji, sholat, neraka. Oh, ini model yang lembut, yang indah, termasuk lingkungan, lisanul hal, cara yang lembut, cara yang indah, membuat hati terpesona. Itulah Nabi menyampaikan al-haq, tapi dibungkus dengan akhlak. Bisa tanpa akhlak. Nabi menyampaikan kebenaran al-haq, dibungkus oleh akhlak. Itu ya insyaallah. Allah alam bisawab. Masih ada titipan lagi, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat dan dalam lindungan Allah amin. Subhanahu amin, wa ta'ala. Amin, amin. Saya mau bertanya, saya pernah baca hadis bahwa malaikat yang gak akan masuk ke rumahnya, orang yang di dalamnya terdapat patung atau gambar. Patung dan gambar yang dimaksud seperti apa? Apa foto kita juga termasuk? Dan menakin atau alat pajang baju atau jilbab juga termasuk patung yang dimaksud hadis tersebut? Mohon pencerahannya, Buya. Syukron kasiron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membuat gambar dikutuk oleh Allah. Gambar apa sih? Gambar ini agak sedikit panjang. Ada 5 model. Kalau bisa menghafal Pancasila harusnya menghafal ini. 5. Gambar itu ada yang mutlak haram. Gambar apa? Dengan 2 catatan. Dari bernyawa yang berbentuk. Tidak ada khilaf. Bernyawa dan berbentuk. Bernyawa dan berbentuk. Namanya surah mujassamah. Mujassadah. Bernyawa dan berbentuk. Bentuknya. Maksudnya apa? Timbul kayak patung. Jelas? Ada yang gambar mutlak halal, yaitu sesuatu yang tidak bernyawa. Pohon, gunung, buat patung gunung ya gak ada masalah. Patung pohon gak ada masalah, jelas ya? Ada yang mutlak haram, ada mutlak halal. Baik, 2 jelas. Jadi kalau Anda di rumah buat patung dari pohon, haram atau tidak? Tidak, tapi kalau binatang kucing Anda gambar, ada bentuknya, gambar itu surah itu bahasa Arab itu surah itu termasuk patung itu surah. Jadi gambar yang berbentuk dari yang bernyawa, maka haram, sebab diancam Nabi. Kalau sudah orang membuat seperti itu nanti di hari kiamat suruh meniup dan tidak akan bisa meniupkan rohnya. Suruh meniupkan roh, gak bisa, dihukum oleh Allah. Baik, yang ketiga adalah gambar dari yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Lukisan manusia, lukisan burung, itu bernyawa atau tidak? Cuman tidak berbentuk. Dalam hal ini khilaf, karena tidak berbentuk. Banyak ulama mengatakan haram. Banyak ulama mengatakan haram, tapi ada di antara mereka yang tidak sampai mengatakan haram. Paling-paling derajat makruh. Karena itulah maka sebaiknya jangan Anda pajang lukisan-lukisan yang dalam bentuk bentuk bernyawa. Tapi kalau Anda melihat di rumahnya orang, jangan terlalu gede protesmu. Karena ada khilaf di antara ulama. Faham ya cara menyikapinya? Di rumah kita okelah tidak. Tapi ngelihat orang sudah terlanjur beli 50 juta, tau-tau aja suruh bakar, nyerit dia nanti. Jadi tolonglah ada adab sedikit. Karena ada khilaf di antara ulama. Yang penting tidak berbentuk. Tidak berbentuk, jelas ya? Lukisan. Kalau lukisan pohon, balik yang kedua tadi itu. Mutlak halal. Berapa? 3 ya? Ya. Yang keempat adalah gambar yang bukan dari karangannya dia sendiri, bukan karangan manusia, gambar yang sudah ada aslinya. Dalam bahasa sekarang adalah fotografi, foto. Sebab kalau tadi gambaran patung-patung buatan itu khayalan, niru binatang itu tapi dia membuat sendiri, maka itu yang haram. Tapi kalau foto ini cekret, foto masih kertas, itu bukan pekerjaan dia, kerjaan alat. Dari sini gambar dimasukkan ke lensa, habis itu dikeluarkan dalam bentuk print. Maka yang demikian ini juga terdapat 2 pendapat para ulama. Banyak di kalangan ulama mengatakan tidak haram, tapi ada sebagian yang mengatakan haram. Kebalikan dari sebelumnya. Kalau sebaliknya, kebanyakan mengatakan haram, tapi ada yang mengatakan tidak haram. Tapi untuk fotografi ini yang banyak adalah mengatakan tidak haram, tapi ada seperti sebagian ulama yang dari India keras, kita hormati. Karena di India itu kalau sudah urusan gambar-gambar itu sangat sensitif urusan dengan sesembahan dengan dewa-dewi. Karena bagi yang agama mereka atau Hindu atau Buddha itu, kalaupun mereka pergi ke tempat lain gak bisa membawa patung, mereka membawa gambar patung. Inilah. Makanya ada ulama sana yang mengatakan gambar haram, kita hormati. Kalaupun Anda masih macam foto, cuman untuk yang keempat ini ada catatannya. Yang keempat sama yang sebelumnya ada catatannya, gambarnya tidak membangkitkan syahwat. Kalau gambarnya membangkitkan syahwat, haramnya bukan karena gambarnya, karena membangkitkan syahwat. Naudzubillah, film porno, kotor dan sebagainya. Haramnya bukan karena itu, haramnya karena membangkitkan syahwat. Jelas ya? Yang kelima, dari gambar yang berbentuk untuk anak kecil, boneka. Maka bapak-bapak membelikan boneka untuk ibu, haram. Tapi memberikan boneka untuk dedek yang kecil, boleh. Kecuali istrinya kayak adik-adik dedek kecil. Siti Aisyah dibiarkan Rasulullah main kayak boneka-bonekaan. Hadis Aisyah. Ya? Jadi anak kecil pakai boneka, boleh. Mboknya enggak boleh. Jelas ya? Wah, sudah gede begitu gulingnya guling boneka. Ini bagaimana? Paham enggak? Ilmunya seperti itu. Jadi buat anak kecil boleh. Lo betul sibian. Permainan untuk anak-anak kecil, boneka-boneka kecil adalah boleh. Karena anak kecil itu yang perempuan untuk bisa mendidik kedewasaan. Sehingga nanti bagaimana bayi-bayian. Yang pokoknya itu ada, boleh untuk anak kecil. Makanya kalau ada ibu-ibu masih punya boneka, itu berarti ibu-ibu kayak anak-anak. Selesai ya, itu masalah hukumnya. Seperti itu rinciannya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Dan semoga Allah bisa menjauhkan kita dari yang haram. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengambil yang halal. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi Buya, yang terakhir pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya. Yang pertama mohon penjelasannya mengenai hijrah batin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan bila pasangan kita berkali-kali berbuat maksiat seperti contoh selingkuh dan sering chat kata-kata mesra dengan lawan jenis. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijrah batin itu adalah hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Innamal a'malu binniyat. Niat yang tulus karena Allah, itu hijrah batin. Dan itu yang terpenting. Hijrah zahir saja, batin yang enggak. Hijrah ke tempat yang baik, tapi angan-angannya kapan balik lagi ke sana? Enggak bisa diterima. Hati, batin itu adalah hati. Maka kalau ada yang dihijrahkan oleh Allah dari satu keadaan ke keadaan, harus dia meyakini dengan hatinya kalau keadaan yang saat ini ia geluti adalah keadaan lebih baik. Tadi yang bertanya hijrah, harus yakini. Bukan hijrahnya hijrah tren. Kalau hijrah tren itu hijrah dohir. Kalau hijrah dohir tidak akan dilihat oleh Allah. Sebab sekarang Anda akan tren hijrah, enggak tahu dibawa kemana itu akidah, enggak benar, hanya grup hijrah. Tapi ternyata dengan masuk grup hijrah ini adalah hanya sekedar tren. Sehingga merendahkan, ini belum hijrah. Kalau tidak ikut kelompok dia, kayaknya belum hijrah. Ini kok jadi gak hebat banget ya. Kayak surga punya dia nih ya. Nah ini, hijrah batin merasa bahasanya masa lalu kita adalah buruk, masa sekarang adalah lebih bagus. Jadi dia mensyukuri nikmat tersebut, hijrah batin. Kemudian, masalah perselingkuhan, kalimat selingkuh. Maksudnya adalah keharaman ya. Dan derajat haram itu macam-macam. Mulai dari chatting na'umliya sampai puncaknya adalah kehinaan zina. Takutlah kepada Allah siapapun laki dan perempuan. Jangan cari murka Allah. Dan memang begitu, talbis syaitan. Tipu daya syaitan. Rumput tetangga akan selalu seolah-olah lebih hijau daripada rumput. Jangan mau dibohongi oleh setan. Ada sebuah kisah. Ada seorang laki-laki itu pengen menzinai naudzubillah pembantu yang ada di rumahnya. Akhirnya pembantu ini sudah mengatakan iya boleh, tapi tolong nanti malam jangan dinyalain lampunya dan jangan ramai-ramai, diam-diam kamu masuk saja, saya tidur situ, jangan nyalain lampunya. Wah, ini bosnya ini sudah lama menanti-nanti kesempatan, dia senang, ya sudah dipatuhi. Rupanya sang pembantu bicara sama ibunya, bosnya, bu, ibu nanti tidur di tempat saya. Ibu jangan ngomong diem dok, demi kebaikan ibu. Kenapa? Suami ibu nanti malam akan ke tempat itu, diceritakan keadaannya. Betul, perempuan itu adalah sang istrinya tidur di tempat pembantu, pembantunya keluar. Malam datang, tiba-tiba menggauli istrinya dengan penuh semangat. Setelah itu dinyalakan lampu, kaget. Sampai mengatakan, kenapa wahai istriku, dalam keadaan haram kau terasa lebih bagus, lebih lezat daripada yang halal. Dijawab oleh istrinya, itu godaan setan. Padahal istrinya sama, tapi di saat benar-benar kelihatan istrinya, dia kurang semangat. Tapi karena ada haramnya, maka waktu menggaulinya, dipikir pembantunya dia. Dengan semangat dia menggauli, dengan semangat. Kenapa? Yang sudah ada bau-bau haram, ada bisikan setan. Hati-hati. Padahal urusan-urusan itu, urusan setannya itu menjadikan lebih lezat. Lebih dari itu murka Allah. Seorang wanita berkhianat, na'udzubillah. Enggak ada surga baginya. Kalau tidak segera kembali kepada Allah, taubat dan seterusnya. Kemudian, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita daripada keharaman. Semoga membuka pintu halal untuk kita. Kemudian bagi kaum laki-laki juga demikian. Ini berbeda urusan masalah. Ini masalah-masalah syahwat yang haram. Kemudian, jika menemukan pasangan seperti itu, semoga tidak menemukan ini semuanya. Amin. Kita pengen hidup semua keluarga adalah aman-aman, baik-baik ya. Sampai ada, betul itu masalah keharaman. Ada seorang wanita bercerita, iya bu ya, kalau saya SMS, dia tuh tidak kuat menahan gejolak hatinya, akan tapi sisi lain dia juga pengen tobat. Betul, saya itu kalau sudah WA dengan pacar saya, tidak seperti waktu saya WA dengan suami saya. Ngomong, kalau saya WA sama suami saya biasa saja, tapi kalau sudah saya bicara dengan pasangan, apa pacar, kenal, ada debar-debar dan sebagainya, setan. Na'udzubillah. Begitulah setan menghiasi. Baik, kalau ternyata menemukan pasangan seperti itu, paling pertama dan utama adalah koreksi diri. Sebelum mengoreksi orang lain. Seorang lagi, ingat, jangan koreksi orang lain ya. Jangan saya pulang, ini ilmu dibawa untuk koreksi orang lain. Koreksi dirimu sendiri. Kalau ada seorang istri ternyata suaminya kok sudah mulai anu, langsung koreksi. Mungkin kurang pelayanan, mungkin kurang pengabdian, mungkin kurang bersihan, mungkin. Koreksi. Laki-laki pun demikian. Kenapa kok istrinya kok lebih senang chattingan dengan orang lain? Kenapa? Mungkin suami ini kalau chatting kaku, gak pernah ada sayang, gak pernah ada sanjungan, gak pernah ada rayuan. Koreksi diri. Baik. Setelah koreksi diri kok sudah benar-benar, baru nanti langkah nasihat. Jangan nasihati ternyata kitanya belum berbenah. Alangkah banyaknya orang dengan egonya. Perempuan dengan egonya gak ada indah. Setelah koreksi diri kita sudah benar-benar, benar, baru nanti kita melangkah kepada namanya sehat. Nasihat pun caranya, nasihat pun halus sekali. Nasihat itu adalah bermacam-macam. Kalau ternyata kita menemukan kesalahan pada pasangan kita, hindari percekcokan. Kalau kita ingatkan pasangan kita, lakukan dua hal. Jelas pasangan kita melakukan kesalahan, lakukan dua hal. Kebenaran tidak harus diucapkan di lidahmu sendiri. Artinya jangan serta-merta mentang-mentang Anda yang tahu lalu Anda menegurnya langsung. Kenapa? Emosi kadang. Sudah dia salah bisa lebih lantang daripada yang benar. Sudah yang salah suami istri hanya mengingatkan, kamu harus habis. Atau sebaliknya. Sensitif dia. Tapi jangan dengan lidahmu. Dengan cara apa misalnya? Kirim surat cinta atau apa. Assalamualaikum abang tercinta gini. Kalau tidak bisa bikin surat, saya buatkan surat nanti. Nah, ini. Jadi dengan surat, nanti waktu ditumpahkan di meja sang suami, pergi. Suami baca, mau marah gak ada istrinya? Mau marah gak ada? Baca lagi, kok sejuk, indah, rayuan, teguran belakang. Dan di saat dia mau marahin sudah gak bisa lagi, karena apa? Alasannya sudah gak ada lagi, karena sudah berubah istrinya. Baik, yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Anda harus pilih waktu untuk mengingatkannya. Mungkin naudzubillah, laki-laki masih HP WA-an dan lain-lain, Anda langsung tegur, berantem dia, dilempar HP bisa jadi. Kalau Anda sudah pasti tahu dia dengan WA yang dengan WA ada chattingan dengan ini, jangan saat itu. Mungkin lagi enak, lagi mesra, bertanya, pegang tangannya, "Bang, mohon maaf boleh tanya, Bang?" Ini. Tapi yang menjadikan sebab terburu-buru adalah emosi. "Ah, itu ya, ada perang." Baik, semuanya adalah perlu mengambil dengan hati yang baik. Dan semoga ini tidak terjadi dalam keluarga Anda. Keluarga Anda adalah keluarga yang takut pada Allah. Allah memberikan kepuasan dengan yang halal. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang terjaga dengan iman, akhlak. Wallahu a'lam bissawab. Cukup, Bu, ya? Lagi? Cukup, insyaAllah. Mungkin hari ini tidak salaman, ya? Saya sedikit agak buru-buru. Kajian khusus muslimah bersama Umi besok pagi di bertempat di Musola Az-Zakirin, Villa Ilhami, Jalan Falaki 1, Blok C, Islamic Village, Tangerang. Mohon disampaikan kepada ibu-ibu yang lainnya, para bapak yang punya istri, anak-anak perempuannya. Maulid Nabi Silaturahmi Akbar di Buyut, Al-Bahjah Buyut, 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari. Tim Al-Bahjah Tangerang mengadakan rombongan berangkat ke acara tersebut dari Masjid Raya Al-Azam Sabtu pukul 22 WIB. Informasi lebih lanjut di 0822-6186-4621. Kang Zainal. Infak rutin, bergabunglah Anda dengan infak rutin biar Anda semakin terikat dengan majelis ini. Biarpun hanya Rp1.000 per bulan. Ada di stan sana Rp1.000 per bulan pengikat. Dan tidak boleh diropel. Saya bayar 100 ribu untuk 100 bulan. Enggak ketemu dengan saya 100 bulan berarti Anda nanti. Ya ini, bukan itu, bukan duitnya, akan tapi ikatan hati. Ya, ke belakang sana, "Mas, saya 100 ribu untuk 100 bulan. Anda hitung, kalau 100 bulan enggak ketemu, berapa tahun kita enggak ketemu? Ya setiap 1000, biar Anda selalu hadir ke tempat ini. Pengikat antara Anda dengan majelis dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 ribu, 10 ribu, oke. Atau langsung Anda ingin transfer ke rekening ini. Rekening, semua rekening kalau sudah atas nama Al-Bahjah harus resmi rekeningnya, pakai nama atas nama yayasan. Jangan Anda terima sama sekali kalau ada orang berikan rekening pribadi. Enggak ada. Dan atas rekening yayasan pun dikontrol oleh pusat. Tidak kita bebaskan semuanya. Dikontrol pusat. Memang kepentingannya adalah untuk cabang, tapi semua dilihat oleh pusat. Dan memang seperti itu keputusannya. Karena apa? Agar semuanya aman. Bukan karena mencurigai yang cabang, tidak. Justru yang ngusulkan dari cabang, kita tidak pernah punya ide dulu seperti apa. Ternyata usulan dari Bogor sama mana, "Buya, lebih baik manajemen dipusatkan, Pak, kontrol dipusatkan." Akhirnya kita buat. Di sini ada nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya adalah dari Bank Syariah Mandiri, Yayasan Al-Bahjah, Cabang Tangerang, kode bank 451. Nomor rekeningnya adalah mudah dihafal. 73 kali 93 kali 0049, 777 999 0049. Baik, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adhibna, wangsurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusun alaina, innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari keharaman ya Allah, haram syahwat, syahwat perut ya Allah, syahwat pandangan, syahwat, syahwat apapun ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak akan berurusan dengan yang haram. Hanya engkau lah yang bisa menjauhkan kami dari yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah dan sudah berkeinginan untuk menikah. Berikan kepada mereka ya Allah kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan lahir batin kami ya Allah. Bersihkan lahir batin kami ya Allah dengan pengampunan darimu ya Allah, pengampunan darimu ya Allah, pengampunan darimu ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dengki ya Allah, jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, mengganggu kami ya Allah, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni dia ya Allah. Karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hidup di dunia dengan cinta, keindahan cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon pertemukan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami semua dari meninggalkan solat. Baik yang hadir di masjid atau yang ada di luar masjid, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami ya Allah dari minuman keras ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, ada hambamu ya Allah yang punya masa lalu kelam, pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni ya Allah dia ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dosa itu, ampuni dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya ya Allah, muliakan dia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.